Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Fatihillah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang Al-Qasamah yang pada pertemuan lalu kita telah mengetahui tentang takrif, tentang definisi Al-Qasamah, dan juga kita telah masuk pada pembahasan hadis yang pertama dalam bab ini, atau hadis yang ke-1217. Nah, dari hadis tersebut kemarin ada kekeliruan, yaitu tentang nama Huwaisah dan Muhaisah. Itu yang benar. Yang benar adalah Muhaisah dan Huwaisah. Huwaisah boleh, Huwaisah boleh. Jadi bukan Huwaidah dan bukan Muhaidah, tetapi yang benar adalah Muhaisah dan Huwaisah. Nah, kemarin saya baca Muhaidah atau Muhaidah dan Huwaidah itu karena salah tulis, kekeliruan, kesalahan tulisan. Itu yang saya nukil dalam tulisan saya dari kitab yang lain. Nah, yang benar adalah Muhaisah dan Huwaisah. Baiklah, kita baca lagi hadis tersebut, hadis yang ke-1217 atau hadis yang pertama di dalam bab ini. An Sahl bin Abi Hatmah radhiyallahu anhu, dari Sahl bin Abi Hatmah semoga Allah meridainya. An rijalin min kubara'i qaumihi, dari beberapa orang dari para pembesar kaumnya. Anna Abdullah ibn Sahlin wa Muhaisah ibn Mas'udin kharaja ila Khaybar. Bahwasannya Abdullah bin Sahl dan Muhaisah bin Mas'ud kharaja ila Khaybar, keduanya keluar ke Khaybar. Kenapa keduanya keluar ke Khaybar? Min jahdin asabahum, karena kesulitan dan kelaparan yang menimpa keluarga mereka. Fa'utiya Muhaisah, maka Muhaisah didatangkan. Fa'ukhbira anna Abdullah ibn Sahlin qad kutila wa turiha fi ainin, maka diberitahu bahwasanya Abdullah bin Sahl dibunuh dan dilemparkan di sumber air, dilemparkan di sumur. Ini menunjukkan bahwa yang keluar dari Madinah menuju Khaybar itu bukan hanya dua orang. Yang keluar bukan hanya dua orang, bahkan beberapa orang. Seperti disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Bushair bin Yasar, disebutkan bahwa Sahal bin Abi Hasmah memberitakan anna nafaron min qaumihi, bahwasannya sekelompok orang dari kaumnya, intaliqu ila Khaybar, mereka keluar berangkat ke Khaybar. Ini berita dari Sahal bin Abi Hasmah radhiyallahu anhu. Yang Sahal bin Abi Hasmah radhiyallahu anhu menerima riwayat ini dari beberapa orang dari pembesar kaumnya. Nah, disebutkan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin bahwa beberapa orang dari pembesar kaumnya ini juga yang ikut berangkat dari Madinah menuju Khaybar. Ya, jadi bersama Abdullah bin Sahal, saudaranya bahwa Abdullah bin Sahal ini keluar bersama Muhayyithah bin Mas'ud dan juga beberapa orang yang lain, yang beberapa orang itu adalah pembesar dari kaumnya, pembesar kaumnya Sahal bin Abi Hasmah, yang mereka semuanya adalah sahabat. Sahal sahabat, beberapa pembesar kaumnya yang mereka juga ikut berangkat menuju Khaybar juga para sahabat. Kemudian disebutkan di dalam riwayat Imam Bukhari, setelah mereka sampai ke Khaybar, fatafarraqu fiha, mereka berpencar masing-masing mencari kebutuhan, karena keluarnya dari Madinah menuju Khaybar itu karena satu kesengsaraan, satu kesulitan yang menimpa mereka. Maka mereka datang ke Khaybar. Datangnya ke Khaybar itu adalah untuk mencari kebutuhan. Yang ada beberapa kemungkinan karena mereka punya bagian tanah di sana untuk mengambil hasil. Ada yang menyebutkan sisi yang lain. Nah, ketika mereka berbencar, ketika mereka menyebar, ya, ternyata Muhayyithah didatangkan, kemudian diberi kabar, diberi berita bahwa Abdullah bin Sahal yang berangkat bersama Muhayyithah bin Mas'ud itu dibunuh kemudian dilemparkan ke sumber air. Dalam satu riwayat disebutkan waturiha fi faqirin. Fakir ini sumur yang mulut sumurnya itu lebar, kemudian banyak air di situ, dilemparkan di situ. Setelah Muhayyithah diberitahu seperti itu, fa'ata Yahuda, maka Muhayyithah mendatangi orang-orang Yahudi. Faqala, kemudian berkata, antum wallahi qataltumuhu, kalian wallahi demi Allah yang telah membunuhnya. Muhayyithah bersumpah demi Allah bahwa Yahudi yang telah membunuhnya. Dengan dugaan kuatnya, dengan qarinah indikasi yang kuat, Muhayyithah bersumpah, antum wallahi qataltumuh, kalian demi Allah telah membunuhnya. Qalu wallahi ma qatalnahu, mereka mengatakan, mereka yaitu orang-orang Yahudi mengatakan, wallahi ma qatalnahu, demi Allah kami tidak membunuhnya. Muhayyithah bersumpah mereka yang membunuhnya dengan qarinah indikasi dan dugaan yang kuat, dan kemudian mereka bersumpah, yang didakwa dan yang mendakwa sama-sama bersumpah. Yang satu bersumpah dalam mendakwa, yang satu bersumpah dalam mengingkarinya. Fa'aqbala huwa wa akhuhu Huwaisah wa Abdurrahman ibn Sahl. Maka beliau, yaitu Muhaisah, dan saudara laki-lakinya yaitu Huwaisah dan Abdurrahman bin Sahal. Abdurrahman bin Sahal ini saudaranya Abdullah bin Sahal yang dibunuh. Yang dibunuh Abdullah bin Sahal. Kemudian Abdullah bin Sahal saudaranya datang menghadap bersama Muhaisah sebagai orang yang mengetahui kejadiannya, dan bersama saudara laki-lakinya yang bernama Huwaisah yang diberitahu kejadian itu, datang menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengatakan antum wallahi qataltumuh, kalian wahai Yahudi telah membunuh dia. Kemudian Yahudi menolak, tidak mengakui. Maka akhirnya mereka bertiga, Huwaisah bersama saudara laki-lakinya Huwaisah dan bersama saudara laki-lakinya Abdullah bin Sahal yang terbunuh, yaitu Abdurrahman bin Sahal, datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dhahaba Muhaisah liyatakallam. Maka mulailah Muhaisah berbicara. Itu berbicara menyampaikan berita dan melaporkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yang berbicara bukan saudara laki-lakinya yang dibunuh? Kenapa yang berbicara bukan saudaranya Abdullah bin Sahal, yaitu Abdurrahman bin Sahal? Karena di sini pembicaraannya bukan dalam hal menuntut. Kalau masalah menuntut, tidak ada yang berhak kecuali ahli warisnya. Nah, di sini berbicaranya bukan dalam rangka menuntut, tapi memberitakan kepada Rasulullah, memberitahu kepada Rasulullah untuk meminta arahan, meminta fatwa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang berbicara bukan ahli warisnya, tapi yang berbicara adalah orang lain, yaitu Muhaisah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kabbir, kabbir." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kabbir, kabbir." Yang lebih tua. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta yang berbicara, yang menyampaikan itu yang usianya lebih tua. Yuridusin, yang beliau inginkan adalah yang lebih tua umurnya. Yang berbicara yang lebih tua umurnya, yaitu saudaranya Muhaisah yang lebih tua adalah Huwaisah. Yang berbicara itu yang lebih tua, yaitu Huwaisah. Kenapa kau yang menyampaikan di sini adalah Muhaisah, bukan Huwaisah yang lebih tua? Karena Muhaisah ini yang berangkat bareng dengan Abdullah bin Sahal yang terbunuh, yang mengetahui kejadiannya, yang mengetahui kisahnya. Sehingga itu yang berbicara untuk menyampaikan, karena yang faham. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar supaya kakaknya yang lebih tua yang berbicara. Fatakallama Huwaisah, maka akhirnya Huwaisah, kakaknya Muhaisah, berbicara, menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma takallama Muhaisah, kemudian Muhaisah berbicara melengkapi apa yang telah disampaikan oleh Huwaisah. Karena Muhaisah ini yang lebih ngerti. Sebagaimana tadi yang awal bicara, yang mau menyampaikan adalah Muhayyisah, adiknya, karena memang yang lebih ngerti. Ya, tetapi Nabi meminta yang lebih tua yang berbicara, maka akhirnya yang lebih tua yaitu kakaknya yang berbicara. Dan berbicaranya Huwaisah bukan berbicara tanpa pengetahuan, tapi berbicara karena diberitahu kejadiannya, kemudian berbicara. Nah, kemudian dilengkapi beritanya oleh adiknya yaitu Muhayyisah, karena adiknya ini yang lebih ngerti. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, imma ayyadu sahibakum, bisa jadi mereka orang-orang Yahudi itu akan membayar diat untuk saudara kalian, yaitu mau membayar diat karena mengakui membunuh, mau membayar diat untuk saudara kalian yang terbunuh yaitu Abdullah bin Sahal. Wa imma ayya'dhanu bil harbin, dan bisa jadi mereka itu mengajak untuk berperang. Kenapa? Ada dua kemungkinan ini. Kemungkinan yang pertama, ya, jadi setelah Rasulullah SAW diberi cerita bahwa kami keluar ke Khaybar, setelah di Khaybar kami berbentar, kemudian salah satu di antara kita yang ada yang terbunuh yaitu Abdullah bin Sahal. Kemudian kami mengatakan kepada Yahudi bahwa mereka yang membunuh, tapi mereka tidak mengakui. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, bisa jadi kemungkinan mereka mau membayar diat, ya, yaitu dengan 100 ekor unta. Ini ketika mereka mengakui dan ketika kalian mau menerima diat tersebut. Dan bisa jadi mereka enggak mau membayar diat, tetapi mereka itu dengan tidak membayar diat, maka mereka mengajak berperan, mengajak mengumumkan berperang. Loh, kenapa? Apa maksudnya mengajak berperang? Karena berarti ya, ketika mereka telah melakukan pembunuhan tersebut, kemudian mereka tidak mau mengakui dengan tidak mau membayar diat dan tidak mau dikisos, dengan seperti itu berarti mereka telah membatalkan perjanjian. Ketika perjanjian sudah batal, maka berarti sudah tidak ada lagi saling melindungi, karena perjanjian sudah batal. Dan pada waktu itu orang-orang Yahudi sebagai kafir zimmi, karena kejadian itu adalah setelah Khaybar ditaklukkan, setelah Khaybar ditundukkan dalam perang Khaybar, dan sudah dikuasai oleh kaum muslimin, dan sudah menjadi wilayahnya kaum muslimin, dan sebagai rampasan perang dari kaum muslimin. Nah, orang-orang Yahudi yang masih hidup, mereka tetap di atas kekafirannya, tapi mereka mau tunduk dengan peraturan yang ada, dengan membayar jizyah. Nah, ketika mereka tidak mau membayar diat dan tidak mau menjalani kisos, maka berarti mereka telah membatalkan perjanjiannya. Ketika perjanjian sudah batal, ya, sebab orang kafir zimmi ketika dia membunuh seorang muslim atau melakukan pelanggaran melakukan pelanggaran seperti zina, liwat atau yang lainnya, berarti mereka telah membatalkan perjanjian. Perjanjian mereka sebagai kafir demi mendapatkan perlindungan itu sudah batal. Ketika perjanjian sudah batal, maka sudah tidak ada lagi perjanjian. Maka mereka sudah menjadi kafir harbi. Maka dengan demikian mereka telah mengajak perang. Seperti itu maksudnya. Maka mereka berarti mengajak perang karena perjanjian mereka batalkan. Dua kemungkinan yang akan dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Fakataba ilaihim fi dzalika kitaban. Maka Nabi SAW menulis surat kepada mereka tentang hal itu. Tentunya yang menulis bukan Nabi sendiri, karena Nabi tidak menulis dan tidak membaca. Tapi ada yang menulis, yang itu perintah dari Nabi SAW kepada mereka. Nabi menulis surat dikirimkan kepada mereka. Untuk Nabi melihat bagaimana tanggapan mereka. Bagaimana tanggapan mereka. Apakah mereka mau membayar diat atau mau mengaku dan kemudian dikisas, atau mereka tidak mau mengaku itu semuanya. Mereka berarti membatalkan perjanjian dan mengajak berperang. Nabi ingin tahu bagaimana tanggapan mereka, maka dikirim surat kepada mereka. Fakatabu inna wallahi ma qatalnahu. Kemudian mereka membalas. Ya, mereka membalas surat itu dengan menulis inna wallahi ma qatalnahu. Sesungguhnya demi Allah kami tidak membunuhnya. Faqala li Huwaisah wa Muhayyisah wa Abdurrahman ibn Sahal. Maka Nabi SAW bersabda kepada Huwaisah, Muhayyisah dan Abdurrahman bin Sahal, tiga orang yang menghadap Nabi SAW melaporkan, menyampaikan apa yang terjadi. Nabi mengatakan kepada tiga orang sahabat tersebut, atahlifuna wa tastahiquna dama sahibikum. Apakah kalian mau bersumpah dan nanti kalian akan berhak terhadap darah teman kalian itu? Apakah kalian mau bersumpah dan kalian niatakan berhak terhadap darah kalian? Artinya kalian bersumpah 50 kali. Kalian bersumpah 50 kali atas dakwaan kalian kepada mereka bahwa mereka yang membunuh sahabat kalian itu Abdullah bin Sahal. Bersumpah 50 kali. Sebab kalau yang mendakwa sudah bersumpah 50 kali, maka mereka berhak terhadap darah teman mereka yang dibunuh, yaitu maksudnya berhak untuk mengkisos mereka. Kalau yang membunuh satu dari Yahudi, ya satu itu yang dikisos, dibunuh. Qalu, mereka mengatakanlah tidak. Qalu, mereka mengatakanlah tidak. Mereka tidak mau bersumpah. Mereka tidak mau bersumpah karena beralasan bahwa mereka tidak menyaksikan dan tidak melihat kejadian pembunuhan, sehingga mereka enggak mau. Mereka tidak mau bersumpah 50 kali karena mereka tidak melihat dan tidak menyaksikan Yahudi melihatnya. Mereka hanya memiliki dugaan kuat dengan adanya indikasi. Tapi untuk bersumpah 50 kali mereka tidak mau karena memang tidak melihat pembunuhannya. Nah, ketika mereka tidak mau bersumpah 50 kali, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya menyatakan, "Qala fatahlifu lakum Yahud?" Maka apakah orang-orang Yahudi itu bersumpah untuk kalian? Kalau kalian tidak mau bersumpah 50 kali, maka bagaimana orang Yahudi itu yang bersumpah menolak dakwaan kalian 50 kali juga? Qalu, mereka mengatakan, mereka yaitu Huwaisah, Muhaisah dan Abdurrahman bin Sal mengatakan, laisu muslimin, mereka itu bukan orang-orang Islam. Enggak mau menerima sumpahnya Yahudi karena mereka, orang-orang Yahudi itu, mereka bukan orang-orang Islam. Bahwa orang, karena mereka bukan orang Islam, tidak terpercaya, dan mereka mau bersumpah walaupun dusta, terlebih lagi Yahudi. Bahwasanya mereka itu min masadiril kadzib, sumber kedustaan itu Yahudi. Kalau mereka diminta sumpah tidak membunuh, mereka mau-mau saja. Sehingga mereka tidak mau menerima sumpahnya Yahudi. Akhirnya tidak ada penyelesaian. Supaya bersumpah 50 kali, ini gak mau bersumpah, yang mendakwa tidak melihat. Kemudian yang didakwa bersumpah, ini gak mau nerima, karena mereka Yahudi bukan Muslim, dan mereka tentu akan mau bersumpah walaupun dusta, terlebih lagi Yahudi. Akhirnya Nabi SAW tidak mau dan tidak menghendaki darah itu sia-sia. Tidak dikisas, tidak ada diat. Fawadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min indih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau yang membayar diatnya min indih, dari sisi beliau. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membayar diatnya dari sisi beliau. Dari sisi beliau itu maksudnya dalam mimma tahta wilayatih, dari apa yang di bawah kekuasaan beliau, bukan dari harta milik beliau sendiri, bukan, tetapi dari baitul mal, dari harta milik daulah, milik penguasa, bukan dari harta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam membayar dari harta beliau sendiri, karena perkara yang sudah maklum bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menyisakan harta. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak menyimpan harta untuk dirinya. Tidak pernah menyimpan harta untuk dirinya. La yabqul mal indah, dan tidak tersisa harta pada beliau. Sehingga enggak mungkin beliau yang membayar dari kepunyaan beliau sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu mal, kalau datang pada beliau harta, apakah itu emas atau perak atau yang lainnya, farraqahu kullah, beliau bagikan semua. Ya, begitu beliau dapat harta, beliau bagikan semuanya. Enggak tersisa harta pada beliau. Dan beliau tidak menyimpan harta li nafsihi syai'an. Tidak menyimpan harta untuk dirinya. Ya. Kalau mendapatkan harta, beliau bagikan. tentu tanpa menyanyiakan hak keluarga. Untuk keluarga diberikan. Selebihnya beliau bagikan. Sehingga beliau membayar diat dari sisi beliau, maksudnya bukan dari diri beliau sendiri, bukan dari harta beliau sendiri, ya. Tapi itu adalah dari baitul mal. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan karena agar supaya darah itu tidak sia-sia, ya. Karena yang mendakwa untuk bersumpah 50 kali agar bisa kemudian menuntut qisas atau mendapatkan diat dari yang didakwa, tidak mau. Kemudian agar supaya yang didakwa bersumpah juga, mereka enggak mau menerima sumpahnya Yahudi. Agar darah itu tidak hilang sia-sia, maka Nabi yang membayar diatnya. Faba'atha ilaihim mi'atan naqatin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim kepada mereka 100 ekor unta. Ini sebagai diat. 100 ekor unta. Qala Sahal, berkata Sahal, falaqad raqadatni minha naqatun hamra. Maka berkata Sahal, Sahal ini ayah orang yang terbunuh. Yang terbunuh Abdullah bin Sahal. Nah, ayahnya ini yang mendapatkan diat tersebut mengatakan raqadat minha naqatun hamra. Di antara unta itu unta yang berwarna merah menendang saya. Keterangan tambahan muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Sehingga dari ini kita mengetahui secara global tentang makna dari hadis ini, ya. Jadi beberapa orang dari Madinah karena suatu keperluan, suatu kebutuhan yang menimpa mereka, kesulitan menimpa mereka, mereka keluar ke Khaybar untuk mencari kebutuhan. Nah, salah satu dari mereka terbunuh. Nah, kemudian ketika Muhaisah, ini salah satu dari mereka, didatangkan, maka mendatangi Yahudi dan mendakwa Yahudi yang membunuhnya. Dan memang korinahnya, indikasinya sangat kuat. Di samping memang ada permusuhan antara orang-orang Ansar dengan orang Yahudi, sehingga Muhaisah mendakwa Yahudi yang telah membunuhnya. Tapi ternyata mereka tidak mau mengakui. Ketika mereka tidak mau mengakui, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar keluarga dari yang terbunuh, keluarga dari Abdullah bin Sahal yang terbunuh ini diminta untuk bersumpah. Adapun Nabi menyatakan meminta kepada mereka untuk bersumpah, ini maksudnya adalah kepada keluarga yang dibunuh. Adapun Huwaisah, Muhaisah tidak termasuk yang diminta untuk bersumpah karena bukan ahli warisnya, ya. Bukan ahli warisnya, tidak ikut dalam masalah tuntutan. Dan dalam masalah sumpah, karena bukan ahli waris, tidak, ya. Nah, yang diminta untuk bersumpah adalah Abdurrahman bin Sahal sebagai ahli waris Abdullah bin Sahal. Kemudian tidak mau bersumpah karena tidak melihat dan tidak menyaksikan kejadian pembunuhan. Maka Nabi menawarkan agar supaya yang didakwa yaitu Yahudi bersumpah untuk menolak 50 kali. Mereka tidak mau karena mereka Yahudi bukan orang Islam, apalagi Yahudi yang akan dengan mudah bersumpah, ya, untuk mengingkari. Akhirnya tidak ada penyelesaian. Maka agar supaya darah itu tidak hilang sia-sia, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekaligus sebagai penguasa, dari pihak penguasa membayar fidyahnya. Karena kalau ada tindak pembunuhan kemudian tidak diketahui siapa pembunuhnya, maka penguasa yang membayarnya, penguasa yang membayar diatnya. Dan Rasulullah SAW mengirimkan 100 ekor unta untuk membayar diatnya Abdullah bin Sahal. Lah, hadis ini adalah sebagai aslun fil qasamah. Hadis ini adalah sebagai dasar tentang al-qasamah. Sebagai dasar tentang al-qasamah, yaitu dalil disyariatkannya al-qasamah. Dan al-qasamah sebagaimana yang telah kita ketahui yang maknanya menurut lughah, maknanya menurut bahasa, itu adalah sumpah. Adapun makna menurut syariat, ya, makna menurut syariat adalah aimanun mukarraratun fi da'wa qatlil ma'sum. Sumpah yang diulang-ulang dalam mendakwa pembunuhan terhadap orang yang dilindungi, orang yang maksum. Nah, sumpahnya itu dilakukan sebanyak 50 kali. Dilakukan oleh orang yang mendakwa. Dan sumpah ini dilakukan berdasarkan adanya al-lauf, yaitu adanya indikasi yang menguatkan, yang menunjukkan kebenaran dakwaan. Itu al-qasamah. Dan al-qasamah itu adalah perkara yang disyariatkan. Dan itu pendapat jumhur ulama. Dan itu adalah pendapat yang rajih. Karena dalam hal ini memang ada ikhtilaf, ada beda pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa al-qasamah itu adalah perkara yang tidak disyariatkan. Sebagian ulama menyatakan bahwa al-qasamah itu adalah perkara yang disyariatkan. Dalilnya adalah hadis ini. Mereka yang berpendapat bahwa al-qasamah itu adalah perkara yang tidak disyariatkan, alasannya karena al-qasamah itu adalah menyelisihi kaidah amah, menyelisihi kaidah yang umum terkait dengan masalah dakwaan, terkait dengan masalah dakwaan. Akan tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa al-qasamah itu adalah masyru'ah. Al-qasamah itu adalah perkara yang disyariatkan dan tidak keluar dari kaidah tentang ad-da'awi, tidak keluar dari kaidah tentang dakwaan. Tidak keluar dari kaidah tentang dakwaan. Karena bahwa sumpah itu, kalau dalam kaidah yang umum, bahwa al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Orang yang mendakwa itu harus mendatangkan bukti, yang mengingkari itu yang sumpah. Lah dalam al-qasamah yang bersumpah itu yang mendakwa. Kenapa dalam al-qasamah itu yang bersumpah yang mendakwa? Karena yang bersumpah itu, mana di antara dua orang yang mendakwa ini yang lebih kuat, itu yang bersumpah. Dan yang mendakwa itu yang lebih kuat. Karena itu maka yang disyariatkan untuk bersumpah. Jadi sumpah itu adalah dari sisi yang lebih kuat dakwaannya. Sehingga ini tidak menyelisih kaidah. Sumpah dilakukan oleh yang lebih kuat dakwaannya. Kemudian sisi yang kedua, dalam kaidah dakwaan sumpah itu cukup sekali. Tapi dalam al-qasamah sumpah 50 kali. Dan ini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin diantaranya dalam syarah Sahih Bukhari. Kenapa yang bersumpah itu adalah, apa kenapa sumpahnya diulang-ulang? Ini untuk menunjukkan tentang besarnya perkara dakwaan tersebut. Ketika dakwanya itu dakwaan dalam perkara yang besar, maka sumpahnya diulang-ulang. Sebagaimana yang kita sudah tahu. Dalam bab li'an, dua pihak yang mendakwa, yaitu suami, bersumpah sampai 4 kali. Ya. Kemudian pihak yang didakwa itu juga bersumpah. Kenapa kok sumpahnya berulang-ulang? Karena menunjukkan besarnya dakwaan tersebut. Demikian juga dalam hal qasamah, ini juga karena dakwanya perkara yang besar, maka sumpahnya diulang-ulang. Karena itu ini juga tidak menyelisih kaidah yang umum. Kemudian sisi yang ketiga bahwa dalam kaidah yang umum itu sumpah itu ketika menyaksikan dengan yakin, tapi dalam bab qasamah sumpah dalam keadaan tidak menyaksikan tapi berdasarkan dengan dugaan yang kuat. Dan masalah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan sumpah ala ghalabati dzon, bersumpah berdasarkan dugaan kuat itu diperbolehkan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan ketika ada seorang yang di bulan Ramadan menggoda istrinya kemudian supaya membayar kafarah, yaitu memerdekakan budak, enggak mampu, kemudian puasa 2 bulan berturut-turut juga tidak mampu, kemudian memberi makan 60 orang miskin juga tidak mampu. Akhirnya Rasulullah membantu. Ya, dibantu, diberi sekeranjang kurma untuk dibagikan kepada orang miskin. Lah, orang ini bersumpah demi Allah, enggak ada yang lebih miskin di antara batas Madinah. Lah, orang ini bersumpah enggak ada yang lebih miskin dari dia, itu berdasarkan dugaan kuat karena orang ini belum mengecek satu persatu, tapi berdasarkan dugaan kuat dan Rasulullah membolehkan. Sehingga sumpah dengan dasar ghalabatuddzon, dugaan kuat, itu boleh. Dengan ini maka al-qasamah itu tidak menyelisihi dengan kaidah ad-da'awi, kaidah dakwaan. Dengan demikian maka al-qasamah ini adalah perkara yang masyru'ah, perkara yang disyariatkan. Dan hadis ini sebagai dasar tentang disyariatkannya al-qasamah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada yang mendakwa untuk sumpah 50 kali dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menawarkan yang didakwa yaitu Yahudi sumpah 50 kali. Berarti al-qasamah itu adalah perkara yang disyariatkan untuk menetapkan apakah ada qisas atau diyat. Demikian faedah dari hadis yang ke 1217 atau hadis yang pertama dalam bab al-qasamah. Dan untuk lebih lengkap tentang al-qasamah, bagaimana cara melakukannya, insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang setelah kita baca hadis yang kedua dalam bab ini atau hadis yang ke 1218. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.